له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada diri kita, kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam yang merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kenikmatan iman dan Islam inilah kita boleh yakin hadirin sekalian iman rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Hadirin sekalian iman rahimakumullah, bercermin dari para sahabat yang mana mereka mengatakan bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa taala menguji diri mereka, selama ujian itu bukan berkenaan dengan agama dan keimanan mereka, maka ujian tersebut adalah kecil adanya. Mereka mengatakan, in lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Sepanjang engkau ya Allah tidak murka kepada diriku, maka segala apapun yang terjadi aku tidak pedulikan ianya. Hadirin kaum iman rahimakumullah, dengan nikmat iman dan ikhlas inilah kita berharap sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat terkejut, bagaimana mungkin ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man afani faqad aba, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, itulah mereka yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita berharap hadirin kota iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah cinta kepadanya, maka Nabi mengatakan suatu hal yang memotivasi kita semua. Nabi mengatakan, annasu yuhsyaru ma'a man ahab, wahai tauban, manusia nanti Allah akan kumpulkan di surga bersama orang yang dia cintai. Hadirin kota iman rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, salah satu rukun iman kita adalah di mana kita percaya akan adanya hari kiamat. Dan setelah kita percaya akan adanya hari kiamat, hadirin kota iman rahimakumullah, maka kita percaya bahwa setelah itu adalah hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadirin kota iman rahimakumullah, pada hari pembalasan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan manusia sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan sedikit ataukah banyaknya amalnya. Bagi orang-orang yang beriman, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Dan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak kesalahannya, maka waliyadzubillah, Allah akan memasukkan diri mereka ke dalam neraka. Nah, hadirin kota iman rahimakumullah, terkadang manusia perlu diingatkan akan bagaimanakah nikmat ataukah keadaan di neraka, tentang bagaimanakah kenikmatan surga dan betapa buruknya daripada neraka. Hadirin kota iman rahimakumullah, walaupun demikian, tentunya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan nantinya, yaitu yang berada di dalam surga, jauh di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman surga yang belum pernah mereka lihat dengan mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, yang belum pernah terdetik pun, terbayang pun oleh hati manusia. Artinya hadirnya kota iman rahimahumullah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan di surga hadirin kota iman rahimahumullah jauh lebih nikmat daripada itu semuanya. Hadirin kota iman rahimahumullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa surga dan neraka merupakan dua makhluk Allah yang saat ini sudah Allah ciptakan. Jadi dengan demikian hadirin kota iman rahimahumullah, walaupun kehidupan belum berakhir, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, Allah sudah menciptakan surga dan neraka untuk kita. Karena itu hadirin kota iman rahimahumullah, disinilah orang yang beriman perlu memiliki ilmu. Jangan sampai kemudian hadirin kota iman rahimahumullah, kemudian karena kita kurangnya ilmu, maka kemudian hadirin ketika kita ditanya, kita kebingungan. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu adalah bagaimana dengan ilmu mereka. Mereka bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan mereka bisa memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, pernah seorang ahli ibadah ditanya kepadanya. Seseorang mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, kalau surga itu dinyatakan dalam Al-Quran seluas langit dan bumi, lalu di manakah nerakanya? Hadirin kota iman rahimakumullah, maka sang ahli tidak mampu menjawab. Maka orang tersebut kemudian datang kepada seorang ahli dan bertanya hal yang serupa. Maka ahli kota iman rahimakumullah, seorang ahli tersebut kemudian menjawab dengan jawaban yang membuat dia terpikir balik. Beliau mengatakan, kalau kau bertanya kepada aku bahwa surga itu seluas langit dan bumi, lalu di manakah nerakanya, maka aku ingin bertanya kepada aku, kalau sekarang malam, kemanakah perginya siang? Hadirin kota iman rahimakumullah, artinya sesuatu itu sudah Allah sediakan di luar daripada jangkauan akal manusia. Hadirin kota iman rahimakumullah, kembali sekarang kita akan mencoba melihat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nikmatnya surga. Bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimanakah nikmatnya surga, dan hadirin kota iman, kita akan tutup dengan bagaimanakah para salafus saleh mereka berburu untuk bagaimana mendapatkan tempat yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kota iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama sekali berkaitan tentang luas daripada surga dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin kota iman rahimakumullah, keluasan surga yang maha dahsyat, keluasan surga yang di luar dari apa yang pernah dibayangkan oleh manusia. Hadirin kota iman rahimakumullah, dijelaskan bahwa selain luas surga yang demikian luasnya sampai di luar dari apa yang dibayangkan oleh manusia, di mana luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Maka hadirin kota iman rahimakumullah, dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa hadirin kota iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di surga itu ada peringkat-peringkat, ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Dan hadirin kota iman rahimakumullah, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa tingkatan-tingkatan itu ada 100 tingkatan. Hadirin kota iman rahimakumullah, selain surga itu bertingkat, maka hadirin kota iman rahimakumullah, dalam hadis tersebut dijelaskan antara tingkatan satu dengan yang kedua, maka hadirin kota iman rahimakumullah, tingkatannya itu begitu panjang dan begitu luas. Sehingga hadirin kota iman rahimahkumullah, dinyatakan dalam riwayat Imam Bukhari tadi, luasnya saja mirip seperti langit dan bumi lagi. Jadi menunjukkan betapa besarnya surga, betapa luasnya surga. Dan hadirin kota iman rahimahkumullah, yang selanjutnya bahwa di surga hadirin kota iman ada pintu-pintu yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan. Masih dari hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya di surga ada 8 pintu. Dan hadirin kota iman rahimakumullah, di sana ada sebuah pintu yang bernama Rayyan, la yadkhuluha illa shaimun, yang tidak masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang saum. Ada manusia, ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipanggil dari semua pintu. 8 pintu tersebut memanggil kepada orang yang beriman. Di antara yang dijelaskan oleh hadis sahih, maka di antara mereka adalah hadis kata Imam rahimahumullah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq hadis kata Imam rahimahumullah, beliau akan dipanggil bukan saja dari satu pintu, tapi semua pintu menghendaki agar beliau masuk melalui pintunya. Hadirin kota iman rahimahumullah, setelah kita tahu bagaimanakah luasnya surga yang luasnya demikian dahsyatnya, kita tahu bagaimana di surga ada peringkat-peringkat, dan di surga juga hadirin kota iman rahimahumullah ada pintu-pintu yang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia berkaitan daripada ibadah yang paling dominan daripada diri. Maka hadirin kota iman rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggambarkan bagaimanakah para penjaga surga. Allah menggambarkan dalam surah Az-Zumar hadirin kota iman rahimahumullah ayat yang ke-73. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wasiqal ladina taqaw ilal jannati zumara. Dan ketika kami menggiring orang-orang yang beriman menuju ke surga secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, sampai kemudian ketika mereka sampai maka dibukakanlah pintu surga. Bapak Ibu bisa bedakan dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang kafir, maka tidak ada huruf waw-nya. Di sini para ahli tafsir ini menyatakan hadirin kepada iman rahimakumullah bahwa kalau mereka-mereka yang kafir ketika dibuka pintu neraka langsung dicemplungkan dan dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi kalau orang-orang yang beriman hadirin kepada iman, maka mereka memasuki surga dengan tenang. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Maka kemudian penjaganya akan menyapa mereka. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha dakhili. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, para penjaga yang menyambut mereka dengan baik, para penjaga mereka yang menyambut orang-orang beriman dengan penuh keakraban, sapaan sambil mendoakan salamun alaikum. Berbahagialah kalian, selamatlah kalian, tibtum, kalian selamat, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal di dalamnya. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, hadirin bisa bandingkan dengan ayat yang sebelumnya saya katakan tadi, bagaimanakah perbedaan penjaga surga dengan neraka, di mana kalau penjaga surga hadirin kota iman rahimakumullah dengan santunnya, dengan baiknya, dengan senyumnya, bahkan hadirin kota iman, orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam surga dengan tenang, perlahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, ketika mereka akan dimasukkan, ketika mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka hadirin kota iman rahimakumullah, Al-Quran menggambarkan ketika orang kafir sampai ke depan pintu neraka, maka kemudian dibuka, dicemplungkan langsung hadirin kota iman rahimakumullah. Inilah kita lihat hadirin kota iman rahimakumullah, siapakah orang yang pertama kali akan memasuk ke dalam surga? Hadirin kota iman rahimahumullah, dijelaskan dalam hadisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau mengatakan, nahnul akhiruna al awwaluna yawmal qiyamah. Kami ini kita ini umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Wa ana awwalu man yadkhulu jannah, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Inilah kemuliaan dari orang yang beriman. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, di mana umat Islam adalah umat yang pertama kali untuk berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin khotbah iman rahimakumullah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau melihat dari umur kita dengan umur sebelum kita, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah panjang-panjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, bagaimanakah kemudian setelah kita tahu bahwa luas surga, pintu surga, siapakah mereka yang akan masuk pertama kali? Hadirin khotbah iman rahimakumullah, maka kemudian dijelaskan tentang bagaimana keadaan di surga. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, diriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannif, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin khotbah iman rahimakumullah, di mana orang-orang yang beriman pada saat mereka di surga, tun'ab wala yaibas wala tusala thiyabuhu wala yubla shababuhu labinatun min fiddah wala binatun min dhahab mulatuha misk wa hisabuha al-lu'lu' wal yaqut wa turabuha za'faran. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, berikutnya setelah kita tahu bagaimanakah pintu surga yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang begitu santun, ramah, penuh senyum, dan selalu menyambut dan mendoakan orang yang beriman, maka kemudian hadis dari riwayat Ibnu Abi Syaibah diceritakan bagaimanakah bangunan nantinya di surga. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, dijelaskan bahwa di surga nantinya tun'am, mereka orang-orang yang beriman akan diberikan nikmat wala yaibas, dan mereka tidak pernah setelah mereka mendapatkan nikmat tersebut tidak pernah mereka merasakan adanya ingin ke belakang. Semuanya jadi energi. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, wala tubtala thawbuhu, dan baginya juga tidak pernah rusak, selalu bagus. Jadi apa yang dia makan tidak bikin sakit perut, tidak bikin dia ingin ke belakang, semuanya langsung jadi energi. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, pakaiannya juga pakaian yang tidak pernah rusak, wala yubla shababuhu, dan juga tidak pernah menjadi tua umur mereka. Semua dalam keadaan muda. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, berjalannya waktu di surga, hadirin khotbah iman rahimakumullah, maka tidak seperti kita sekarang, karena sudah tidak ada lagi dimensi waktu bagi mereka. Sehingga ketika seorang berada di surga, maka dia akan selalu dalam keadaan muda. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimanakah keindahan bangunan yang nantinya akan ditempati oleh orang yang beriman. Labinatun min dhahab wa labinatun min dhahab. Subhanallah. Bangunan yang disediakan oleh Allah di surga, batu batanya itu dari emas dan perak. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, mulatuha misk, untuk campurannya bukan hanya sekedar air, tapi minyak wangi misk. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, wa hisabuha al-lu'lu', kerikil-kerikilnya itu adalah intan mutu manikam. Jadi batu batanya adalah emas dan perak. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, untuk campurannya itu dari minyak misk. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, maka kemudian untuk kerikil dan pasirnya, hadirin khotbah iman rahimakumullah, itulah lu'lu wal yaqut, yaitu intan dan mutu manikam. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, selain Allah Subhanahu wa taala menyediakan adanya tempat bagi orang yang beriman di surga, tempat yang luar biasa bagaimana bagusnya, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, selain itu juga orang-orang yang beriman akan menempati ada kemah-kemah. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman bahwa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di mana orang-orang yang beriman akan menempati kemah-kemah, di mana kemah-kemah tersebut? Hadirin Ustaz Imam rahimahumullah, ada bidadari-bidadari yang mereka tidak melontarkan pandangan kecuali kepada yang berhak, artinya kepada pasangannya, dan mereka ditingkit di dalam kemah-kemah tersebut. Subhanallah, hadirin Ustaz Imam rahimahumullah, selain dari bangunan tersebut, ada kemah-kemah yang sudah mengaksi bidadari hadirin Ustaz Imam rahimahumullah, yang mana hadirin mata mereka tidak jelas, tunduk pandangan, mereka hanya menatap kepada yang berhak terhadap diri. Mereka dipijit di dalam kemah-kemah nasi daripada orang-orang yang beriman. Hadirin kafir iman, rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, hadirin kafir iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna fil jannati khaymatun min lu'lu'ah mujawwafah. Sesungguhnya di surga itu nanti ada kemah bagi orang yang beriman yang terbuat, hadirin kota imam rahimahumullah, kemahnya itu juga dari intan dan mutu manikam. Pokoknya indah bangunannya, indah kemahnya, indah. Hadirin kota imam rahimahumullah, Nabi Rasulullah mengatakan, arduha situ nabilan, yang mana luas perseginya adalah 60 mil. Hadirin kota imam rahimahumullah, selain Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan tempat bagi orang-orang yang beriman, maka hadirin kekuatan iman, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan pasangan buat mereka. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan pasangan kepada orang-orang yang beriman. Bukan saja kepada kalangan pria beriman, akan tetapi juga kepada para mukminah. Bagi mereka pria yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan hadirin kekuatan iman rahimahumullah, para bidadari, para wanita. Yang pertama hadirin kekuatan iman, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ketiga, ayat yang ke-56, Allah menggambarkan marwah bidadari tersebut, lam yakmihunna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh baik oleh manusia maupun jin. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di beliau pernah menafsirkan ayat ini bahwa sangat dimungkinkan bahwa hadirin kafir iman rahimakumullah, bahwa yang Allah sediakan itu bukan saja bidadari satu manusia yang memang belum pernah disentuh oleh jin ataupun manusia. Intinya adalah mereka yang sangat-sangat suci. Hadirin kafir iman rahimakumullah, yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Naba ayat ke-33, di mana kondisi mereka hadirin kota iman rahimahumullah, Allah menyatakan kondisi mereka sedaya. Jadi kalau tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu dalam keadaan muda, maka hadirin kota iman rahimahumullah, Allah menyediakan pasangan kepada mereka yang sedaya, wa kawaiba atraba, dan bidadari-bidadari, pasangan-pasangan yang sedaya dengan mereka. Hadirin kota iman rahimahumullah, dalam surat Al-Waqi'ah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang bagaimanakah mereka ini, di mana hadirin kota iman, mereka adalah para gadis, mereka adalah para perawat yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan, yang Allah ceritakan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 35. Hadirin kota iman rahimahumullah, lalu bagaimanakah dengan keluarga orang yang beriman? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Asyur, di mana bagi keluarga yang beriman, maka kemudian hadirin kafir iman rahimahumullah, mereka kembali akan dikumpulkan dengan keluarga. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-21, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladzina amanu wa taba'adhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keluarga mereka yang juga beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Hadirin kafir iman rahimakumullah, ketika orang yang beriman dan juga keluarga mereka beriman, maka hadirin kafir iman, mereka akan dikumpulkan dengan keluarga, mereka akan dikumpulkan kembali dengan istri atau suaminya, mereka nantinya akan dikumpulkan dengan anaknya. Hadirin kafir iman rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa kalau ada seorang wanita yang dia pernah menikah dirinya lebih dari satu, maka dengan siapakah dia nanti akan didampingi? hadirin kota liman rahimahkumullah, para ulama di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengikut dari surat Asy-Syura ayat 21 tadi, bahwa nanti orang yang beriman tersebut, wanita mukminah tersebut akan didampingi oleh orang yang paling soleh dari pria yang pernah menikahinya. Jadi kalau dia pernah menikah, kemudian sang suami meninggal dunia, dia menikah lagi, maka dari manakah dari antara keduanya yang nanti akan mendampingi dia nanti di surga? Maka pendapat yang pertama adalah dia akan didampingi oleh suaminya yang paling soleh. Tapi pendapat yang kedua hadis kota lima rahimahumullah yang menyatakan bahwa kalau kedua-duanya adalah mereka yang beriman, maka dengan siapakah dia akan didampingi? Maka hadis kota lima pendapat yang kedua adalah dia akan didampingi dengan suami yang terakhir yang dia nikah. Tapi bukan berarti kemudian kita pesan sama bini kita, "Mas, kalau papa keluar jangan kawin lagi ya, biar kita satu surga nanti." Hadis kota lima rahimahumullah. Berkaitan setelah kita tahu bagaimanakah mereka-mereka, tanda bidadari dan juga pasangan yang akan dijumpai dan juga didapatkan oleh manusia. Hadirin kota lima rahimahumullah, kecantikan bidadari ini digambarkan dalam banyak hadis. Bagaimanakah paras mereka, bagaimanakah kondisi tubuh mereka. Hadirin kota lima, kita tidak akan masuk terlalu jauh tentang hal ini. Kita akan melangkah yang berikutnya tentang bagaimanakah makanan para penduduk surga. Hadirin kota lima rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan berbagai macam hal. Di antara makanan yang Allah gambarkan adalah dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-20 dan ayat ke-21. Allah menceritakan dalam surat Al-Waqi'ah bahwa hadirin kota lima rahimahumullah, di dalam surga Allah menyediakan buah-buahan dan daging burung yang begitu menyenangkan. Hadirin kota lima rahimahumullah, tentu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan buah-buahan, daging burung dan lain sebagainya, maka hadirin kota lima rahimahumullah, tentunya keadaan di surga jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Tapi ini adalah untuk pendekatan kepada manusia. Yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa di dalam surga, buah yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan buat orang yang beriman, dia tidak akan pernah putus. Bahkan hadirin kota lima diriwayatkan, "Innar rajula idza dada'a tamratan minal jannah 'adat makanahu ukhra." Seorang laki-laki penghuni surga, apabila dia mengambil sebutir kurma ataukah dia mengambil sebuah buah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan di tempat yang tadi dia petik buah yang lainnya. Jadi kita kota lima rahimahumullah tidak pernah berhenti, tidak ada istilah muslim seluruhnya hadir kota lima rahimahumullah. Bagaimanakah daging-daging yang kemudian menjadikan orang berselera? Hadir kota lima sudah tidak terikat dengan waktu dan dimensi. Dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat, tidak ada sakit, hadir kota lima dan tidak akan tua. Makanan tersedia Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita, baik dari daging, baik dari buah-buahan, hadirin kota iman, bahkan buah-buahan tersebut Allah gambarkan dalam surat Al-Haqqah, buah-buahan tersebut adalah dekat. Dalam surat Al-Haqqah Allah menyatakan buah-buahan tersebut dapat diraih dengan mudahnya dengan kita. Hadirin kota iman rahimahumullah, selain Allah menyediakan makanan kepada para penghuni surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan bagaimanakah minuman bagi penghuni surga. Hadirin kota iman rahimahumullah, yang pertama adalah Allah menyediakan mata air di dalam surga. Itulah dikenal dengan salsabila. Aynan fiha tusamma salsabila. Mata air, telaga yang ada di surga, itulah yang dinamakan dengan salsabila. Hadirin kota iman rahimahumullah, dalam surat Al-Insan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa di antara air yang Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan kepada penghuni surga adalah air yang bercampur dengan jahe, zanjabila, yang dicampur dengan jahe ada hangat. Tahdir kota iman rahimahumullah, ini semuanya adalah bagaimana pendekatan buat kalangan Arab yang mereka tidak kebayang yang namanya zanjabila. Jadi hadirin apa bagi Imam rahimahumullah, ini untuk kemudian memotivasi kita semua bahwa di surga hadirin khotbah Imam rahimahumullah, selain ada telaga, selain nanti manusia akan diberikan minuman yang menghangatkan tubuh mereka, bahkan dalam surat Muhammad ayat ke-15 Allah menceritakan bahwa nantinya akan ada sungai-sungai. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada sungai min ma'in ghairi asin. Dari sungai yang terdiri air sungai tersebut hadirin kota iman, yang pertama kali adalah sungai air yang tidak berubah bau dan rasanya. Kalau kita kan kadang hadirin kota iman, sungai itu berubah bau dan rasa. Jangankan pengen langsung minum, melihatnya aja enak. Tapi kalau ini hadirin kota iman, sungai yang begitu jernih, sungai yang hadirin kota iman tidak berubah bau dan rasa. Yang kedua hadirin kota iman, wa anharu min asali musaffa, dan sungai dari madu yang terpilih. Subhanallah. Ada air, ada di sungai tersebut hadirin kota iman, aliran sungai madu. Wa anharu min labanin khair lam yataghayyar ta'muhu, dan juga ada sungai-sungai hadirin kota iman rahimakumullah dari susu yang tidak basi. Subhanallah. Hadirin kota iman rahimakumullah, yang selanjutnya adalah wa anharu min khamrin ladzatil lisyaribin, dan juga ada sungai-sungai dari khamr yang dia lezat diminum oleh para penghuni surga. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, inilah kenikmatan yang ada bagi orang-orang yang mendapatkan surga. Hadirin kota iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimanakah wanita-wanita di surga. Hadirin kota iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana gambaran mereka. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Maka hadirin kota iman, wanita-wanita di surga akan menggunakan perhiasan-perhiasan gelap dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dan para penghuni surga juga mereka akan memakai pakaian dari sutra. Min sutrusin wa istabrak, yang terbuat hadirin kota iman dari sutra. Muttaqina 'alal ara'ik, maka mereka kemudian bertele-tele. Jadi mereka duduk bersantai-santai di lipat-lipat. Subhanallah, hadirin kota iman. Kita gambarkan bagaimana kemah tersebut yang terbuat dari sesuatu yang sangat kita. Ada dipan di mana orang yang beriman bertelekan, di mana orang yang beriman duduk terbaring sambil kemudian dilayani. Bagaimana hadirin sahabat iman rahimakumullah, mereka akan melayani orang-orang yang beriman. Pengen buah tinggal makan, tinggal petik. Pengen air susu tinggal ambil, pengen madu tinggal minta dan lain sebagainya. Hadirin sahabat iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan la yamassuna fiha lahum, tidak akan menimpa kepada orang yang beriman rasa letih. Wa la yamassuna fiha lahum, dan mereka juga tidak pernah merasa lesu. Berbeda dengan manusia di sekitar di dunia. Kalau sekarang kita kadang capek, kadang lemas, lesu, nanti di surga hadirin kota iman rahimakumullah tidak ada rasa lemah dan tidak ada rasa lesu di sana. Semangat, energi, hadirin kota iman rahimakumullah, begitulah kenikmatan yang ada di surga. Bahkan hadirin kota iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di surga Allah akan menyapa hambanya seraya mengatakan, apakah engkau sudah menikmati surgaku? Maka orang-orang yang beriman mengatakan, betul ya Allah, bagaimana kau menikmati surgaku? Mereka mengatakan, sungguh sangat nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada mereka, kalau begitu uhillu lakum ridwani fala ashabu alaikum ba'dahu abada. Kalau demikian, aku halalkan kepada kalian keridwaanku, maka aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian sampai selamanya. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya hadirin kota iman rahimakumullah. Ketika kita masuk ke dalam surga, dilayani bersama keluarga, hidup tenang, tidak ada capek dan penat. Hadirin kota iman tidak pernah terasa tua. Hadirin kota iman rahimakumullah, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang beriman, di mana Allah akan memberikan keridhaannya. Bahkan hadis kepada iman rahimakumullah, bagi orang-orang tertentu, maka puncak daripada itu semuanya adalah mereka diperkenankan untuk menatap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan wa ziyada, dan ada tambahannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukankah Allah menyatakan juga dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah mereka berseri, mereka menatap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah kenikmatan yang tertinggi, di mana hadirin hadirat tidak ada lagi yang namanya dimensi, yang namanya waktu, ruang, yang ada adalah bagaimana orang-orang yang beriman menikmati kenikmatan tersebut tanpa batas. Keindahan tempatnya, keluasan tempatnya, bagaimana pelayannya, bagaimana nikmat makanan dan minumannya, bagaimana penjaga yang begitu ramah kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada mereka. Karena yang hadir di kota iman, kita saksikan para salafus saleh, mereka berusaha untuk memburu surga. Disebutkanlah hadirin kota iman rahimahumullah, ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Pada saat perang Badar, hadirin kota iman, beliau tidak ikut karena salah satu udzur. Maka kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la in razaqakallahu fi ma'rakatin ukhra la yarayannallahu ma asna. Ya Rasulullah, kalaulah Allah memberikan rezeki kepadaku untuk bisa ikut dalam perang berikutnya, niscaya Allah akan melihat apa yang aku akan persembahkan kepadanya. Sebuah ketulusan hadirin hadirat iman. Memang beliau sempat apa dalam perang Badar, tapi setelah itu beliau berjanji, kalau Allah memberikan kesempatan padanya untuk bisa ikut perang selanjutnya, maka Allah akan menyaksikan apa yang akan beliau persembahkan. Syahda hadirin hadirat iman, ketika perang Uhud, pada saat para sahabat masih perlahan menunggang kudanya, beliau hadirin hadirat iman sudah dengan gagahnya dan memiliki keinginan yang sungguh untuk kemudian segera masuk ke Bukit Uhud. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, saat itu dia berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adh, ketua kabilah Khazraj. Kemudian ditanya, mau kemana engkau wahai Anas? Sahabat ini menjawab, wallahi inilah asyimu rihal jannah duna Uhud. Demi Allah, aku sudah bisa mencium wanginya surga di balik Bukit Uhud. Subhanallah. Maka hadirin kota iman rahimahumullah, setelah usai perang Uhud tersebut, yang mana kita pahami bahwa hadirin kota iman di perang tersebut banyak sahabat yang terluka. Maka ketika kita bercerita 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, bagaimana Zubair bin Awwam lebih daripada 20 tusukan. Hadirin kota iman, kita berbicara tentang Abu Ubaidah al-Jarrah. Hadirin kota iman rahimakumullah, kita berbicara tentang Talha bin Ubaidillah, seluruhnya memiliki luka. Bahkan Talha bin Ubaidillah, hadirin kota iman rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita ceritakan kemarin, Talha bin Ubaidillah dengan keberaniannya, dia menjadi benteng dan menjadi tameng dengan cara memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia begitu terluka, bersimbah darah, dan kemudian ditinggalkan oleh kafir Quraisy karena dianggap sudah mati. Karena itu Talha bin Ubaidillah dikenal dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid tapi berjalan, itulah Talha bin Ubaidillah. Hadirin kota iman rahimakumullah, singkatnya setelah usai peperangan, Nabi kemudian mencari siapakah di antara para sahabat yang syahid dan gugur. Maka hadirin kota iman, Nabi dengan para sahabat mendapati sesosok tubuh yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Begitu banyak lukanya hadirin kota iman rahimakumullah. Dan ternyata dia baru bisa dikenali oleh kukunya dengan cincin dari besi yang digunakan olehnya. Dan ternyata beliau adalah Anas bin Nadhr. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى لَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di antara orang yang beriman, ada yang mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sudah gugur dan di antaranya masih ada yang menanti, dan mereka tidak pernah menggantikan janji mereka dengan apapun jua. Anas bin Amr hadirin kota iman, orang yang memburu surga Allah Subhanahu wa taala dengan tulus sehingga beliau jujur dengan apa yang pernah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya hadirin kota iman rahimakumullah adalah seorang sahabat yang sangat terkenal hadirin kota iman rahimakumullah, yaitu sahabat Ubay bin Umar. Ketika Nabi SAW mengajak para sahabat, jadi ceritanya hadirin kota iman rahimakumullah, saat itu Nabi sudah keluar dari kota Madinah dan berjumpa dengan dia, maka kemudian hadirin kota iman rahimakumullah, Nabi SAW mengajak, sabiqu ila jannati arduha ka'ardis samawati wal ard, mari bersegera berlomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Umay bin Humam saat itu hadirin kota iman rahimakumullah sedang memakan kurma. Dia kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku ikut dan aku terbunuh di dalamnya? Kata Nabi, kalau kau masuk ke dalam surga. Maka kemudian beliau hadirin kota iman menjatuhkan kurma yang ada di tangannya, diletakkan, kemudian beliau mengungkapkan kalimat yang mencaci diri dia, wahid bahas, innaha la hayatun tawilah, sungguh kehidupan yang lama. Artinya, kalau untuk masuk ke dalam surga harus menyelesaikan makan ini kurma, lama benar. Ditinggalin itu kurma hadirin kota iman, dia masuk ke dalam peperangan tersebut dan dengan gagah beraninya, maka kemudian syahidlah Umay bin Humam hadir kota iman rahimahumullah, dia sungguh hadir kota iman telah menjual kehidupannya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadir kota iman rahimahumullah, Rasulullah SAW pernah dihadapan para sahabat. Beliau menyampaikan firman Allah yang baru saja turun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifa lahu ab'adan mudha'afa. Maka siapakah orang-orang yang meminjamkan harta mereka kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan ganti hadirin kota iman dengan ganjaran yang berlipat ganda. Ini adalah sebuah bahasa yang halus untuk mengajak umat bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat yang halus, meminjamkan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminjamkan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin kota iman rahimakumullah, seorang sahabat yang terkenal yaitu Abu Dahdah, beliau memiliki kubur kurma tepat di depan Masjid Nabawi hadirin kota iman rahimakumullah. Kubur kurma yang sangat subur, maka setelah beliau mendengarkan ayat tersebut, hadirin kota iman rahimakumullah, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sedekahkan kubur ini kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kota iman rahimakumullah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berapa banyak kurma yang bergelantungan di kebun Abu Dahdah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadirin kota iman rahimakumullah, para sahabat berusaha dengan sungguh untuk memburu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kota iman rahimakumullah, ada seorang sahabat wanita yang beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku orang yang sering pingsan. Penjelasan para ahli hadis yang dimaksud adalah seperti penyakit epilepsi. Ayat. Maka kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan ketika aku sedang kumat, maka sering tersingkap auratku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau ini aku doakan agar kau sembuh, apakah engkau bersabar dan kau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini hadirin kota iman rahimakumullah, maka sang wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku memilih untuk bersahabat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin kota iman rahimakumullah, kalau memang dia bersahabat dengan keadaan itu, yang mana ujian itu merupakan suatu hal yang pasti bagi orang-orang yang beriman, maka dengan kesabaran itulah dia mendapatkan surga. Dan ternyata wanita ini memilih untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kota iman rahimakumullah, terakhir kita melihat bagaimanakah salafus saleh mereka memburu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kota iman rahimakumullah, dalam perang Tabuk yang dikatakan perang tersebut merupakan perang yang terjadi musim paceklik. Nabi mengajak para sahabat untuk bersedekah. Saat itulah kita saksikan bagaimana para sahabat mereka berjuang dan berlomba-lomba untuk bersedekah. Hadirin kota iman, ada seorang sahabat yang setiap kali melihat sahabat lain bersedekah, hatinya menangis karena dia tidak mampu bersedekah. Hadirin kota iman, apalagi ketika melihat hadirin kota iman, apalagi ketika melihat Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya, maka hadirin kota iman rahimahumullah semakin menangis dirinya. Tidak lama berselang, ternyata hadirin kota iman rahimahumullah Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Semakin menangis dirinya hadirin kota iman rahimahumullah, maka sahabat ini kemudian di waktu malam beliau berdoa dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memanggil kami untuk berjihad, waradhtana fi, dan Engkau telah memotivasi kami untuk berjihad. Dan demi Allah, sesungguhnya aku ingin untuk ikut dalam perang tersebut, tapi aku tidak memiliki apa yang bisa aku sedekahkan. Maka jadikanlah ya Allah di malam hari ini aku bersedekah dengan apa yang telah dilakukan orang lain kepada diriku, dengan kezaliman orang lain kepada diriku, dengan perbunjingan orang lain kepada diriku, maka aku jadikannya memaafkan kepada mereka dan sebagai sedekah karenaku ya Allah. Di waktu pagi hari kota iman rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang semalam bersedekah? Maka kemudian hadirin kota iman, tiada seorang pun sahabat yang mengangkat tangannya karena mereka tidak merasa bersedekah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qum ya Urbah, bangunlah wahai Urbah." Sahabat tersebut ternyata bernama Urbah, sesungguhnya Allah menerima sedekahmu. Hadirin kota iman rahimakumullah, kembali, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah. Akan tetapi sebagaimana yang saya awali dari pertama tadi, bahwa sesungguhnya apa yang Allah akan sediakan kepada kita jauh-jauh lebih nikmat daripada itu. Tapi sekedar gambaran kepada kita hadirin kota iman, maka Allah menggambarkan bagaimana indahnya surga. Diawali hadirin kota iman dengan luasnya surga, bahwa surga kemudian juga berperingkat. Di surga ada pintu-pintu yang Allah khususkan. Maka hadirin kota iman, setiap pintu akan dijaga oleh malaikat yang sopan, santun, ramah, dan mereka selalu mendoakan para penghuninya. Hadirin kota iman, di surga ada bangunan yang mana bangunan tersebut terbuat dari intan, terbuat dari emas, dari perak. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunan tersebut tidak akan pernah hadirin kota iman yang namanya bocor, apalagi tapiah terkotoran jenazah. Hadirin kota iman rahimakumullah, belum lagi kemudian ada kemah-kemah yang di sana menanti para pendamping-pendamping orang-orang yang beriman. Hadirin kota iman rahimakumullah, pakaian mereka tidak pernah lusuh, mereka selalu dalam keadaan muda. Hadirin kota iman, Allah menggambarkan bahwa mereka tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa capek. Hadirin kota iman, makanan mereka adalah dari buah-buahan, daging yang begitu berselera, buah-buahan yang mudah untuk mereka petik, buah-buahan yang begitu dekat untuk mereka raih. Belum lagi minuman hadirin kota iman, air tawar yang menyejukkan, susu, madu, arak. Hadirin kota iman rahimakumullah, ini semuanya disediakan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah meridhai kepada mereka. Dan hadirin kota iman, kenikmatan yang tiada mengenal batas waktunya. Hadirin kota iman, kemudian kita tadi sudah melihat bagaimana para salafus saleh, para sahabat bersegera untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bagaimana sahabat Anas bin Malik, kita menyaksikan bagaimana Umair bin Humam, kita menyaksikan bagaimana Abu Dahdah, kita menyaksikan bagaimana seorang wanita yang sering pingsan, dan kita menyaksikan bagaimana Urwah radhiyallahu anhu yang kesemuanya hadirin kota iman, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena itu adalah surga yang tertinggi. Hadirin kota iman rahimakumullah, padanya kita cukupkan bagian ini untuk melihat terlebih dahulu bagaimanakah surga tersebut, untuk kemudian menjadikan diri kita termotivasi. Untuk kajian rangka dan kekuatan iman, insyaAllah kita akan sambung lain kali. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau mau ada perangkat panitia hari raya setelah ini? Hadirin khotbah lima rahimakumullah, ketika saya pilihkan bagaimanakah salafus saleh dalam memburu surga, dari kelima-lima yang saya ceritakan ini memberikan suatu harapan kepada kita bahwa masing-masing kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bagi kita bisa meraih surga Allah dengan cara bagaimana kita mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan jiwa, seperti hadirin kota iman Anas bin Amr, Umair, dan juga mungkin dengan harta kita seperti Abu Dahda, atau mungkin dengan kesabaran dan ketabahan kita dalam rangka bagaimana menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti wanita tadi, atau mungkin hadirin kota iman rahimakumullah dengan ketulusan kita seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar, di mana beliau dengan tulus ingin sekali bersedekah seperti yang lain, maka dengan cara itu Allah juga menerima sedekahnya. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita sudah mengaji 10 sahabat yang dijamin masuk surga, maka seperti yang saya sampaikan, dari ke-10-10-nya maka kita mengambil suatu benang merah bahwa mereka masuk surga bukan saja karena amal ibadah yang wajib, tapi mereka memiliki senjata pamungkas. Mereka memiliki amal yang istimewa yang menjadikan diri mereka istimewa juga, sehingga kemudian mereka boleh mendapatkan kegembiraan bagaimana mereka dijanjikan surga pada saat mereka masih hidup. Karena itulah saya mengajak kepada Ustaz Iman rahimahullah, lihatlah diri kita. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amal istimewa apakah yang nantinya akan menjadikan diri kita istimewa? Saya mengatakan hadirin kota iman, ada kalanya mungkin kita merutinkan berinfak sebelum memulai aktivitas. Tapi mungkin di antara kita ada yang susah infak kemana Ustaz, masjid jauh, nyari orang miskin susah. Mungkin dengan yang lain, bagaimana kita tidak pernah tinggal daripada sholat malam? Bagaimana kita mungkin di antara kita akan selalu bakti kepada ibu dan bapak kita? Apapun yang terjadi, saya pernah menceritakan Uwais Al-Qarni, seorang dari generasi tabi'in yang hadir ke kota iman, doa dia tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah karena baktinya kepada sang ibu. Karena itulah hadir ke kota iman rahimakumullah, marilah kita lihat. Kalau kita sedang melaksanakan ibadah yang wajib, oh alhamdulillah. Lalu apa yang bisa kita berikan buat Islam? Apa amal istimewa kita yang menjadikan nantinya kita istimewa? Oh mungkin kita tidak mampu secara harta, kita secara waktu. Waktu kita berikan buat Islam, waktu kita berikan buat dakwah. Karena itu hadirin kota iman rahimakumullah, disinilah pelajaran dari bulan Ramadhan adalah hadirin kota iman rahimakumullah, bagaimana kita mampu menangkap pelajaran tersebut, bahwa keluarnya kita dari bulan Ramadhan kali ini menciptakan suatu pertanyaan besar kepada kita, sekaligus suatu harapan kepada kita, amal istimewa apakah yang akan membedakan kita dengan sahabat kita? Amal istimewa apakah yang akan menjadikan diri kita berbeda dengan saudara kita? Hadirin khotbah iman rahimakumullah, agaknya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu juga yang memisahkan. Semestinya kita akan menyambung tentang bagaimana terasa, tapi tentunya karena waktu, maka insya Allah kita akan sambung lain kesempatan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini tanpa ada ikatan nasab di antara kita dan tidak ada maksud dunia di antara kita, mudah-mudahan Allah kembali berkenan untuk menghimpun kita di dalam surga-Nya. Hadirin kota iman rahimakumullah, marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis.